Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din para talabah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran kita malam hari ini melanjutkan membaca kitab Al-Qawaidu wal-Usulul Jami'ah, dan kita berada di penghujung kaidah yang ketiga. Barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa yadkhulu fi hadzal asli ibahatul muharramati kal maitati wa nahwiha lil muttar kama sayati. Dan masuk pada kaidah ini, yaitu kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir, perkara yang memberatkan ada padanya kemudahan, mendatangkan kemudahan. Masuk pada asal ini, kaidah ini, yaitu ibahatul muharramat, dibolehkannya perkara yang haram. Kal maitah, seperti bangkai, yaitu memakan bangkai. Nah, wa nahwiha, dan yang semisalnya, lil mutar, bagi orang yang terdesak, orang yang mengalami keterpaksaan. Nah, yaitu terpaksa, dia tidak mendapatkan makanan atau minuman, terdesak untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, apa yang ia lakukan? Diberikan rukhsah baginya untuk maita, untuk apa? Memakan aklul maita, memakan bangkai. Nah, atau yang semisalnya dari yang diharamkan, bangkai atau minum khamr dan seterusnya. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang penjelasannya, yaitu pada al-qaidatur rabi'atu, pada kaidah yang keempat. Penjelasan ini akan datang pada kaidah yang keempat, yaitu al-wujubu yata'alak bil isti'a. Kewajiban itu berkaitan dengan kemampuan. Itu kaidah keempat. Fala wajiba ma'al ajzi wala muharrama ma'ad darurah. Tidak ada kewajiban disertai dengan tidak mampu, dan tidak ada sesuatu yang haram disertai dengan darurat. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Kalau ada pertanyaan, apa hukum mengambil rukhsah di sini? Nah, di sini disebutkan di antara rukhsahnya adalah memakan bangkai atau yang semisalnya. Nanti juga akan disebutkan ibahatu matat ul hajatu ilahi kal aroya. Nam, kita baca dulu, terus kita baca hukum ngambil rukhsahnya. Kita lanjutkan. Wa ibahatu matat ul hajatu ilahi, dan dibolehkan juga matat ul hajatu ilahi untuk melakukan perkara yang hajat itu menuntut untuk melakukan perkara tersebut. Kal aroya, seperti aroya. Nah, aroya yaitu jual beli aroya. Jual beli aroya itu yaitu membeli kurma yang masih di pohon, kurma muda ya, rutab. Yang masih di pohon kurma, masih di tandannya. Nah, dibeli dengan ukuran tertentu, dengan perkiraan, dibayarnya bukan dengan uang tapi dengan tamar, dengan kurma yang sudah apa, sudah ada di rumah. Nah, tamar yang kurma yang sudah dipanen, kurma ya, rutab itu kurma basah, kalau tamar kurma biasa, kurma kering. Nah, itu yang disebut dengan istilah aroya, yaitu membeli kurma basah, kurma muda atau kurma basah, nah, rutab kurma basah yang masih di pohon, dibeli, ditukar dengan kurma yang sudah dipanen. Nah, barakallahu fikum, itu termasuk bentuk ruksa. Nah, secara asal jual beli seperti itu masuk dalam bab riba. Masuk apa? Dalam bab riba. Nah, namun di situ ada hajat ya, karena itu disebutkan wa ibahatu matad'ul hajatu, wa ibahatu matad'ul al-hajatu ilaihi, dibolehkannya untuk melakukan perkara yang hajat, hajat kebutuhan itu menuntut untuk melakukannya. Kal aroya, seperti aroya, yaitu membeli kurma yang masih di pohon tadi. Lil hajati, karena adanya hajat kebutuhan. Ila rutab, butuh kepada kurma basah. Naam, barakallahu fikum. Dan ini terjadi biasanya di awal musim. Para ulama menjelaskan terjadi di awal musim kurma, di mana sebagian orang masih memiliki simpanan kurma, kurma pada panen sebelumnya. Kemudian di awal-awal dia, di awal musim dia tidak memiliki kurma basah tadi, padahal dia butuh, ingin. Nah, atau bisa jadi kurma yang dia miliki terlambat untuk panen. Atau memang dia tidak memiliki kurma namun memilikinya, tidak memiliki rutab namun yang dimiliki kurma. Artinya apa? Artinya ada kebutuhan tertentu yang biasanya di awal musim. Di awal musim kurma, seorang butuh kepada rutab, kurma basah. Namun ia tidak mampu untuk membelinya. Yang dia miliki adalah kurma, kurma yang kering. Maka Rasulullah SAW memberikan rukhsah di situ, memberikan keringanan, membolehkan untuk membeli kurma ya, rutab, kurma basah dengan kurma yang sudah dikeringkan. Nah, dalam hadis sahih disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil araya antuba'u bi khirsiha kailan. Bahwasanya Rasulullah SAW memberikan rukhsah pada jual beli aroya. Nah, artinya boleh membeli dengan aroya, dengan kurma tadi. Nah, antuba'a bi khirsiha kailan, untuk membeli, untuk dijual, dibeli. Nah, dengan perkiraan. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Dan tadi disebutkan jual beli seperti itu secara asal masuk dalam bab riba ya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan juga dari yang lainnya, riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddha." Emas itu dengan emas, perak dengan perak. Wal burru bil burri, gandum dengan gandum, wasyairu bisyair, syair dengan syair. Wat tamru bitamri, kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, garam juga dengan garam. Mithlan bi mithlin, sama serupa. Yadan biyadin, secara tunai. Nah, faman zada awistajada faqad arba, maka barang siapa yang melebihkan atau minta dilebihkan, faqad arba, maka sungguh dia telah berbuat riba. Al akhdhu wal mu'ti fihi sawa, orang yang mengambil dan memberi keduanya sama. Nah, sama melakukan riba. Barakallahu fikum. Dan juga mirip dengan jual beli muzabana. Yang mana jual beli muzabana itu seorang, yaitu jual beli pada barang, jual beli pada barang yang tidak diketahui dengan pasti ukuran, takaran, timbangannya, ditukar dengan barang yang sudah jelas takarannya, jumlahnya. Nah, ulama menyebutkan contoh muzabana yaitu menukar kurma yang sudah di kilo, yang sudah jelas takarannya, dengan kurma yang masih di pohon. Nah, barakallahu fikum. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil muzabana. Rasulullah melarang dari muzabana. Wal muzabanatu, dan muzabana itu ishtira'u tsamari bi tamri kailan, yaitu membeli buah yang masih di pohon bi tamri kailan, dengan kurma. Dengan kurma yang sudah ditakar. Yaitu membeli kurma yang masih di pohon belum dipanen dengan kurma yang sudah dipanen, sudah ditakar. Nah, wal bai'u karmi bizabib kailan, juga melarang dari menjual anggur yang masih di pohon dengan anggur yang sudah dipanen, dengan anggur kering yang sudah dipanen sudah jelas takarannya. Nah, barakallahu fikum. Itu hukum asalnya ya. Hukum asalnya jual beli seperti itu adalah masuk dalam bab riba, termasuk juga dalam larangan Rasulullah SAW. Namun karena hajat, karena kebutuhan, adanya masyaqqah. Nah, ini yang jadi pembahasan. Kaidah masuk dalam kaidah kita, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Al-masyaqqah mendatangkan kemudahan. Karena adanya masyaqqah, yaitu butuh untuk makanan berupa rutab, berupa kurma basah, sementara kurma yang dimiliki kurma kering. Dan pihak yang lain juga mungkin dia di awal musim sudah kehabisan kurma kering, yang dia miliki kurma basah, sehingga ia juga ingin kurma kering. Maka di situ dibolehkan untuk tukar menukar tadi. Secara takaran juga tidak, belum tentu pasti takarannya. Secara perkiraan. Namun perkiraannya yang mendekati kebenaran. Nah, karena itu dalam Bai'ul Aroyah ya, ada syarat di sana. Nah, di antara syarat dari Bai'ul Aroyah ya, jual beli kurma ini, kurma yang masih muda, yang masih basah di pohon. 6. An yakuna rutabu ma'aluhu ila tamri al-mawjud fil ard idza jaffa wa sara tamron kailan. Yaitu rutab, kurma basah tersebut nanti kalau dia menjadi kurma, kalau rutab ini dijadikan kurma, maka ukurannya seperti kurma yang mau ditukar, yang sudah dari tanah tadi, yang sudah dipanen tadi. 6. Ayakuna rutabu ma'aluhu ila tamril mawjud fil ard idza jaffa wa sara tamron kailan. Rutab yang mau dibeli, yang memang yang masih di pohon tadi, nanti dia kalau dijadikan kurma akan seperti, jumlahnya, takarannya akan seperti kurma yang mau ditukar. Kalau rutab tersebut mengering. 6. Karena kurma yang ada di tanah yang sudah dipanen itu sudah dikeringkan. 6. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, ayakun rutabu ala ru'usil asyar. Rutab tersebut masih di atas pohon. Masih di tandannya, di atas pohon. Yang ketiga, ayakun rutabu lil akli la lil bai'. Berikutnya, rutab tersebut, kurma basah tersebut untuk makan, bukan untuk dijual. Untuk dimakan, dikonsumsi, bukan untuk dijual. 6. Membeli rutab tadi dalam rangka untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual. Yang berikutnya, alla yajida illa tamrah. Dia tidak memiliki sesuatu yang untuk ditukar melainkan tamar. Artinya tidak memiliki uang. Yang dimiliki hanya kurma. Kurma kering. Artinya apa? Artinya kalau dia memiliki harta selain kurma, memiliki uang, memiliki dinar atau dirham, maka yang harus dilakukan adalah membeli kurma basah tadi, bukan dengan menukar pakai kurma. Nah, kenapa? Karena secara asal jual beli tadi masuk dalam bab riba. Nah, kemudian syarat yang lain, karena apa? Adanya kebutuhan. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari'nya menyebutkan jilid 4 halaman 393, la tajusul 'ariyah ila lihajatin lihajati sahifil haid ilal bai' wa lihajatil mustari ila rutab. Tidak boleh jual beli araya ini kecuali hajat, karena hajatnya pemilik kebun untuk menjual, dan karena hajat orang yang membeli kepada rutab. Itu adanya kebutuhan, kebutuhan dari dua belah pihak. Orang yang memiliki rutab kurma basah, dia butuh untuk menjual, butuh untuk mendapatkan kurma kering. Kemudian yang orang yang membeli juga, dia butuh kepada rutab, butuh kepada kurma basah. 6. Barakallahu fikum. Kemudian syarat yang lain, yaitu tidak boleh lebih dari 5 wasak. Tidak boleh lebih dari 5 wasak. 6. Satu wasak itu 60 so'. Satu wasak 60 so'. Satu so' 4 mud. Satu so' 4 mud. 6. Satu so' secara perkiraan, yang seperti Syekh Utsaimin dan lainnya rahimahullah, sekitar 2 kilo 100 gram kurang lebih, atau 2 kilo 100 gram lebih sedikit. 6. Sehingga satu wasak itu sekitar 130 kilo. Dikalikan 5 wasak berarti sekitar 600 sekian kilo kurang lebihnya. 650-an atau 625-an dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Itu dobitnya, artinya enggak boleh lebih dari itu. Jual belinya tidak boleh lebih dari 5 wasak. Barakallahu fikum. Qala wa kadzalika ibahatul akhdhil iwadi fil musabaqatil khayli wal ibili wasihami. Demikian juga dibolehkannya mengambil iwad, mengambil taruhan. Fi musabaqatil khail, pada lomba, pada lomba khail berkuda, wal ibili atau unta, wasiham dan memanah. Wa ibahatu tazawuzil hurri lil amati ida adi mataul wa khafal anat. Dan juga dibolehkannya menikahi, tazawujul hurri lil ama, bolehnya lelaki merdeka menikahi budak wanita, ida adimal taul, kalau dia tidak memiliki taul, tidak memiliki kemampuan untuk menikahi wanita merdeka, kalau tidak memiliki kemampuan untuk menikahi wanita merdeka. Wa khafal anat, dan dia khawatir untuk mendapatkan anat. Nah, apa itu anat? Nah, di catatan tadi disebutkan al-anatu fasarul qadi Abu Ya'la wa Ibnu Aqil al-anatu bizina. Al-anat ditafsirkan oleh al-qadi Abu Ya'la dan juga Ibnu Aqil yaitu zina, khawatir terjerumus pada perzinahan. Laki-laki merdeka yang dia ingin menikah, kalau enggak segera menikah khawatir terjerumus pada perzinahan karena syahwatnya yang kuat atau semisalnya, maka boleh baginya untuk menikahi budak. Nah, fafasarahu al-Majdu wa Ibnu Hamdan, dan ditafsirkan oleh al-Majdu dan juga Ibnu Hamdan, bi'anatil azima imma li hajatil mut'a au lil hajati ila khadamatil mar'ah. 6. Yang lain menafsirkan yaitu al-Majdu dan Ibnu Hamdan, anat di situ yaitu azima, kemauan keras. Bi anatil azima itu rusak, khawatir nanti rusaknya azimanya. Ketika sudah memiliki kemauan yang sangat keras enggak menikah, khawatir nanti hilang kemauannya terus akhirnya enggak menikah. Au wa imali hajatil mut'ah. Atau bi anatil azima. Yang dimaksud oleh al-Majru dan Ibnu Hamdan, yang dimaksud dengan anat itu azima, kemauan keras untuk menikah. 6. Imma li hajatil mut'ah, baik karena butuhnya dia kepada mut'ah, kepada kesenangan, yaitu agar mendapatkan kenikmatan ketika menikah, wa imanil hajati ilal khodamatil mar'ah, atau bisa juga karena ingin membutuhkan, karena membutuhkan pelayanan dari wanita, yaitu pelayanan bukan sekedar hubungan badan ya, artinya untuk menyiapkan makanan, minuman, pakaian dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Nah, tadi disebutkan dibolehkannya mengambil taruhan untuk musabaqah pada lomba berkuda, romba, enam, menaiki onta, pacuan onta, kuda ataupun memanah. Barakallahu fikum. Apa sisi masakonya sehingga adanya pembolehan untuk mengambil taruhan? Nah, dan secara asal taruhan masuk dalam bab judi, maisir. Dan taruhan masuk dalam bab maisir, judi. Nah, di sini kenapa dibolehkan? Karena di sana ada masakoh, al-masakoh tajlibu taisir. Sehingga dibolehkan adanya taruhan dalam perkara tersebut. Dari sisi apa masakohnya? Dari sisi mengajari kaum muslimin supaya mereka terlatih, kuat untuk berkuda, untuk memanah, untuk naik onta dan seterusnya. Yang mana perkara-perkara ini akan menolong jihad, akan menjadikan kaum muslimin kuat, bagus dalam berjihad, bagus dalam naik kuda, dalam naik onta, memanah dan seterusnya. Dan ini keahlian yang sangat dibutuhkan ketika jihad. Nah, karena sulitnya mengajari manusia untuk mau terlatih berkuda, terlatih naik onta, terlatih memanah dan seterusnya, maka di sana dibolehkan silakan ada taruhan. Sehingga mereka semangat untuk olahraga tadi, untuk pacuan kuda, onta atau memanah. Dan pernah disebutkan pada pelajaran yang lalu, dohirnya ucapan Syekh Alamah Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimahullah membolehkan, dohirnya membolehkan. Bolehkan seorang itu mengajak orang lain, yuk kita taruhan, kalau engkau bisa mengalahkanku, engkau akan mendapatkan dariku demikian, kalau enggak aku akan mendapatkan darimu demikian. Dohirnya demikian. Namun para ulama mengatakan ada syurut di sana. Ada syurut, tidak semudah itu untuk taruhan. Naam, ada syurut. Naam, barakallahu fikum. Di antaranya apa syurutnya? Pernah dijelaskan syurutnya, yang memberikan taruhan ini, enam, hadiahnya, yaitu dari pihak ketiga, sultan atau dari pihak lain yang dia memiliki arti seperti itu, yang tidak terlibat dalam pacuan tersebut. Barakallahu fikum. Dan para ulama membagi musabaqah kepada tiga, ya. Musabaqah terbagi menjadi tiga, lomba terbagi menjadi tiga. Enam. Pertama, musabaqah yang boleh padanya iwat, mengambil taruhan. Boleh adanya taruhan dan mengambil taruhan. Enam. Yaitu pada perkara yang bermanfaat untuk agama. Pada musabaqah yang bermanfaat untuk agama, seperti yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu seperti berpacu kuda, naik unta ataupun memanah. Nah, dan sebagian ulama menyebutkan di zaman sekarang boleh juga lomba mendayung perahu atau menembak senapan atau pesawat dan seterusnya, itu masuk dalam kategori untuk latihan jihad. Nah, banyak yang membolehkan itu. Barakallahu fikum. Nah, itu lomba-lomba yang dibolehkan adanya taruhan. Nah, kalau yang mengatakan kepada yang lomba taruhannya dibolehkan, berarti yang berlomba silakan bertaruh. Tapi bagi pendapat lain yang mengatakan syurutnya, syaratnya itu yang memberikan taruhan, yang memberikan hadiah itu bukan yang sedang berlomba, tapi dari pihak ketiga. Nah, maka hadiahnya dari pihak ketiga, dari sultan, raja, pemerintah atau dari pihak lain yang memiliki arti seperti itu. Nah, yang kedua, lomba yang tidak boleh adanya iwat. Yajuzu bi ghairi iwad wa la yajuzu bi iwad. Lomba ini boleh dilakukan tanpa iwad, tanpa taruhan, tanpa adanya taruhan. Nam wa la yajuzu bi iwad, dan tidak boleh dilakukan dengan taruhan. Boleh dengan boleh tanpa taruhan, tidak boleh dilakukan dengan taruhan. Ini jenis yang kedua, yaitu apa? Pada perkara yang bermanfaat bagi dunia, pada lomba yang bermanfaat pada perkara dunia. Nah, disontohkan oleh para ulama seperti lomba gulat. Nah, membanting musyara'ah. Siapa yang bisa mengalahkan dengan membanting dan seterusnya, atau lomba lari, balapan, balap lari. Nah, atau yang semisalnya. Dan telah sahih hadis dari para sahabat, sebagian sahabat mereka berlomba untuk berlari satu sama lain. Juga Rasulullah SAW, beliau pernah juga berlomba dengan Aisyah radhiyallahu anha lari. Pada kali yang pertama Rasulullah SAW kalah, pada kali yang kedua di waktu yang lain Rasulullah SAW yang menang. Nah, atau sebaliknya ya. Barakallahu fikum. Kemudian jenis yang ketiga, la yajuzu bi iwad wala bi ghairi iwad, tidak boleh dengan iwad ataupun tanpa iwad, tidak boleh dengan taruhan ataupun tanpa taruhan. Iwad ganti rugi, iwad itu artinya ganti rugi, maksudnya ada taruhan atau hadiah gitu ya. Enggak boleh baik dengan taruhan ataupun tanpa taruhan, yaitu pada perkara yang enggak bermanfaat pada dunia dan akhirat, seperti lomba catur. Nah, syatrons itu catur, atau dumya, atau dadu, lomba dadu, atau mungkin lomba kartu seperti domino, kartu remi dan yang semisalnya. Yang dimaksud ini lomba tanpa ada ini dilombakan oleh orang-orang tertentu ya. Ini lomba yang tidak boleh baik dengan iwat ataupun tanpa iwat, dengan taruhan ataupun tanpa taruhan. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya, pada alinea yang kita baca dari kitab Al-Qawaid wa Usulul Jami'ah tadi disebutkan adanya rukhsah untuk apa? Untuk memakan perkara, untuk melakukan perkara yang diharamkan, untuk melakukan perkara yang diharamkan seperti memakan makanan yang haram, bangkai atau minum khamr, ketika apa? Ketika adanya hajat kebutuhan mutor karena terpaksaan. Kemudian dicontohkan yang kedua pada contoh ibahatu matat'ul hajatu ilaihi kal aroya, kebutuhan kepada adanya pembolehan karena adanya kebutuhan yang di sini disebutkan seperti aroya, jual beli aroya. Kemudian yang berikutnya pembolehan untuk mengambil iwat, mengambil taruhan atau upah, taruhan atau upah pada lomba pacuan kuda, ontak dan manah. Kemudian juga pembolehan terhadap laki-laki merdeka untuk menikahi budak wanita ketika tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan khawatir anat. Nah, tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan khawatir anat. Nah, apa hukum rukhsah ini di sini? Apa hukumnya? Nah, tadi di awal telah disebutkan. Nah, hukum mengambil rukhsah baik pada contoh yang kita baca ataupun pada contoh yang lainnya. Nah, ada dua perkataan yang masyhur dari para ulama. Nah, ini bisa didapatkan di pembahasan di kitab Al-Muwafaqat li Imam Syatibi dan juga Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin dan kitab yang lainnya, Imam Suyuti di Al-Aswah wa Nadha'ir. Disebutkan bahwasanya hukum mengambil rukhsah ada dua pendapat yang masyhur. Yang pertama hukumnya ana hukmahal ibahatu mutlaqan. Hukumnya mubah saja. Mengambil rukhsah itu hukumnya mubah. Dan ini termasuk dari pendapatnya Imam Syatibi dan sekelompok ulama yang lainnya dalam kitab beliau Al-Muwafaqat. Pendapat kedua, hukumnya ana hukmaha yang qasimu bihasbil aqsami taliyah. Hukumnya sesuai dengan keadaan berikut. Hukumnya terbagi sesuai dengan keadaan berikut. Pembagian berikut. Hukumnya terbagi sesuai dengan pembagian berikut. Yang pertama, rukhsatun wajibatun. Pertama hukumnya wajib. Rukhsah itu bisa hukumnya wajib. Rukhsah itu bisa hukumnya wajib, wajib untuk diambil. Bima'na annahu yajibul akhdu biha walam tana'a famata aw lahiqatu aw lahiqat ad-darar athima. Yang pertama hukumnya wajib, artinya wajib untuk mengambil rukhsah. Kalau dia tidak mengambil rukhsah lalu meninggal atau dia mendapatkan bahaya, maka dia berdosa. Maka dia berdosa karena enggak mengambil rukhsah. Dan ulama mencontohkan rukhsah yang seperti ini, wa matsalu lahu bil amtsilah, memberikan contoh dengan banyak contoh, di antaranya aklul maita lil muttar. Contohnya itu memakan bangkai bagi orang yang terpaksa. Wa wujubu akliha huwa qaulul jumhur, dan pendapat yang mengatakan wajib untuk memakan bangkai ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama yaitu wajib untuk diambil ketika seorang itu, wajib untuk mengerjakan rukhsah ketika seorang terpaksa, terdesak, tidak mendapatkan makanan, minuman yang didapatkan barang yang haram seperti bangkai, khamr dan seterusnya, maka menurut jumhur ulama wajib untuk mengambil rukhsah, yaitu wajib untuk memakan yang haram tadi. Yang kedua, rukhsatun mandubah, rukhsah yang bersifat sunnah, hukumnya sunnah untuk diambil. Ayustahabu fi'luha, mustahab untuk dikerjakan. Kal qasri fi safari indal jumhur, seperti mengqasar salat ketika safar, menurut jumhur ulama hukumnya mustahab. Wa fitrul musafir alladhi yasuqqu alaihi siyam, dan berbukanya musafir yang berat puasa karena safarnya. Ketika safar berat dalam safar karena puasa, maka hukum berbukanya adalah mustahab menurut mendapat jumhur. Yang ketiga, rukhsatun mubahatun, rukhsah yang hukumnya mubah, boleh diambil boleh tidak ya. Mithlul aroya, seperti aroya, pembahasan tadi yang barusan, yaitu apa, jual beli kurma yang masih di pohon, kurma muda, kurma basah yang masih di pohon. Nah, wa huwa bai'ul rutabi ala rusu'in nakhli biqadri kailihi, yaitu menjual kurma basah yang masih di pohon sesuai dengan takarannya. Min tamri khirson, sesuai dengan takarannya, kalau dia menjadi tamer, jadi kurma, khirson, secara perkiraan. Famaduna khomsati asuk, kalau kurang dari 5 wasak. Rukhsafiha ma'a wujudil horori wal jahala, diberi rukhsah untuk jual beli aroya, padahal ada goror, ada jahala di situ. Ada goror, ada jahala, perkara yang tidak jelas, perkara yang berbahaya. Nah, wa muthilah, dan juga dicontohkan wa mathalu assalam, yaitu apa? Jual beli dengan membayar di muka. Wa huwa daf'u ra'sil mal kamilan fi majlis aqdi wa sil'ati fi dhimmati bi syarti an yakuna fi kailil ma'lum wa ajalin ma'lum. Yaitu membeli dengan bayar di muka. Memberikan uang sepenuhnya di awal di majlis akad, yaitu di waktu akad jual beli. Wasil afi dhimmati, dan barangnya nanti dalam tanggung jawabnya. Dalam tanggung jawabnya, belum ada barangnya. Bisyart, dengan syarat an yakuna fi kailin ma'lum, dengan syarat pada takaran yang jelas, wa ajalin ma'lum, dan juga pada waktu yang jelas. Rukhsafihi ma'anahu bai'un ma'dum. Ada rukhsah di situ padahal termasuk jual beli yang tidak ada. Artinya membeli barang yang belum ada, sudah dibayar penuh, ini uangnya. Barangnya mana nanti? Pada waktu yang ditentukan dengan ukuran yang ditentukan. Nah, baik bai'ul ma'dum, membeli yang jual beli yang tidak ada, secara asal enggak boleh, namun ada rukhsah di situ. Nah, rukhsah fihi ma'anahu bai'un ma'dum, diberikan rukhsah di situ padahal dia itu termasuk jual beli ma'dum, jual beli yang tidak ada barangnya. Au mala yamlik, atau jual beli yang belum menjadi pemilik, belum dimiliki. Wa mathalu nadrut tabibi lil aura, dan juga mereka mencontohkan yaitu dengan apa, pandangan tabib, yaitu dokter atau orang yang mengobati, lil aura lil ilaj, memandang sang dokter memandang aurat karena ilaj, karena pengobatan. Nah, wa mathalu jam'ul baina sholataini fi safari 'alal qaul, dan juga mencontohkan dengan menjamak dua salat waktu safar menurut salah satu pendapat. Salah satu pendapat mengatakan hukumnya mubah. Nah, yang keempat, rukhsatun khilaful aula, rukhsah yang hukumnya khilaful aula, menyelisihi yang utama. Bimana anna tarkal akhdi bi rukhsati aula wa afdal min fi'liha. Artinya tidak mengerjakan rukhsa itu lebih utama daripada mengerjakannya. Wa mathalu lahu, dan para ulama memberikan contoh, al fitru lil musafir alladhi la yusuku alaihi saum. Yaitu apa? Berbukanya orang yang safar yang padahal dia tidak mengalami kesusahan dalam puasanya. Rukhsah khilaful aula, artinya dia mengambil rukhsah namun itu yang enggak utama. Yang utamanya dia puasa sebab tidak ada kesusahan dalam safarnya. Nah, dan Rasulullah SAW juga dalam beberapa safarnya beliau puasa. Terdapat di hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Di waktu yang lain beliau berbuka. Lalu ulama menjamak antara Rasulullah SAW itu puasa ketika safar dan berbuka, menjamak pendapat dengan apa? Ketika puasa itu menyusahkan dia dalam safarnya, maka rukhsahnya diambil, yaitu berbuka. Ketika enggak menyusahkan, meneruskan puasanya. Nah, dan juga contoh yang lain yang rukhsah khilaful aula, yaitu al-mashu 'alal khufaini inda man qala al-innal afdhal al-ghuslur ghuslur rijlaini wa qila al-mashu afdhal wa qila huma sawa. Contoh yang lain yaitu mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki ketika wudu. Nah, ketika berwudu seorang itu boleh untuk tidak melepas kaos kakinya. Khufnya tidak boleh untuk tidak melepas khufnya, sekedar diusap. Kalau memakai khufnya dalam keadaan bersuci, dalam keadaan dia toharo, tidak batal. Nah, di sini hukum mengusapnya khilaful aula menurut pendapat yang mengatakan lebih utama mencuci daripada mengusap. Menurut pendapat lain mengatakan yang utama adalah mengusap. Nah, pendapat lain mengatakan hukumnya sama. Pendapat lain merinci lagi tergantung keadaan dia. Kalau keadaan dia itu mudahnya ketika itu mengusap, ya mengusap. Kalau mudahnya untuk dilepas, maka silakan dilepas untuk mencuci kakinya. Nah, yang kelima, rukhsatun makruhatun, rukhsa yang hukumnya makruh. Rukhsa yang kalau diambil hukumnya makruh. Nah, waja'alu minhu safaru min ajli tarakhus. Mereka mencontohkan yaitu apa? Safar safar dalam rangka untuk mengambil rukhsa. Artinya dia ingin tidak puasa, misalkan mendapatkan bulan Ramadan ingin enggak puasa. Dia safar. Safar untuk supaya tidak puasa, maka ini hukumnya makruh. Makruh. Nah, kenapa? Karena tujuan dia safar supaya enggak puasa. Nah, bahkan menurut ulama yang lain bisa hukumnya bukan makruh ya, tapi kepada haram karena tujuannya kepada hilah di situ, hial. Pada hilah. Tujuannya untuk menggugurkan kewajiban. Seperti ketika mau masuk waktu sholat dia makan bawang supaya dia enggak terkena kewajiban menghadiri sholat berjamaah, karena Rasulullah melarang orang yang makan bawang masuk ke masjid. Nah, itu bukan rukhsah baginya. Kenapa? Karena tujuannya untuk tadi. Nah, makan bawangnya tujuannya untuk menggugurkan kewajiban. Assalamualaikum. Ada enggak rukhsah yang hukumnya haram, muharrama? Nah, para ulama menjawab tidak ada karena bertentangan dengan arti rukhsah itu sendiri. Itu ya. Itu yang berkaitan dengan hukum rukhsah. Nah, ada lima, apa tadi kesimpulannya? Mengambil rukhsah menurut pendapat pertama hukumnya mubah. Mubah itu menurut pendapat Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat beliau dan juga sekelompok ulama yang lain. Pendapat lainnya pendapat yang kedua mengatakan hukumnya terbagi kepada lima hukum tadi, yang itu yang tadi sudah disebutkan. Bisa hukumnya wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Nah, bisa juga khilaful aula, menyelisih yang utama. Bisa juga makruh, mengambil rukhsah itu hukumnya makruh. Nah, itu kesimpulan dari pembahasan panjang yang ada di kitab-kitab yang disebutkan. Itu kitab apa? Al-Muwafaqat, kitab Madarijus Salikin, Al-Asbah wa Nadha'ir li Suyuti, Madarijus Salikin Ibnu Qayyim, Muwafaqat li Imam Syatibi, juga kitab Majmu' Madhab, Al-Majmu' Madhab, dan Rukhsah Syar'iyyah. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.